Serate Yudas. Yudas bab setong. Tantaretan siampun item bali bentalebet ekani sare sarang alarama. Sarta seejaga kakem Isa Almasih. Minangka abdina Isa Almasih. Kaula Yudas. Taretan na Yakubus. Ngarep. Moga-moga Allah marengana berkat. Rahmat ben sejahtera sabanyana kasampian. Tantaretan sekakase. Kaula amaksud nolai sesorat ongku kesampian, parkara keselamatan siampun pada ea alami, sampian ben kaula sataja. Nanging samangken kaula aras sacek parlona, lakmalakna sampian bi sorat panika, supaja sampian terus abuang kangkui iman, siampun eparingaki Allah, sekalian kangkui salanjenga ka umat. Sebab sampian ben kaula sataja, tak apa ngerasa, jok bedering orang nyonok, masuk, kangak tengah enah sampian ben kaula sataja. Reng orang genika, orang sepecut, saya alik balik bertabar kara rahmat de Allah. Kangku nyari kesempatan norotan nanapsona, ben reng orang genika nola Isa Almasih. Pangobos saben pangerana sampian ben kaula sataja saya setong tadak pole. Mulai kik dimin, okoman kangku reng orang genika ampun enubataki edelem Alkitab. Parkara genika sataja sampian ampun oning, nanging kaula teromai mutu sampian katipun apa pangeran maslamat umat Israel dari negara Mesir. Tapi sampun genika pas metebes reng orang setak parjajai antara naring orang genika. Kai muti jugen kat melekat sehingga lebet tiba tesah kekobasaan na. Kantos arti kelaki kalengkian na. Allah ngalentong kat melekat genika bi rantai selanggeng. Ekan dengan sepeteng eba bana bumi. Ekan dengan genika kat melekat gelak etahan terus kantos okoman etiba agi. Ka abekna e are se talebet na kue pagi. Ka emoti jugen, Sodom sarang Gomora sarta takota e sabinggera. Se panduduk na ngalakoni lalakon akatikat malekat gelok. Reng orang genika ngalakoni kon lalakon maksiat sarang bejot. Kantos bi Allah esek sabi okoman apoi selanggeng. Minangka pare ngeden kasedoja na orang. Sapanika jugen reng orang genika apeker sedek tadek. Kantos pada agaba itu sakabadana tibi. Kaku basana la eka beba aki, ben para malok simul jai sorga iya sia. Mikael tibi, singapa laikat malaikat, tak oning kata genika. Ebek to atokar ben iblis edalim apatu parkara, pasera singaul lia jinasa na Musa. Mikael tak bengal ahakimi iblis, bi cak-ucak panyiaan. Mikael pera adobu, bekna bekal ibentak ke pangeran. Nanging reng orang gelok nyerang sabarang seta ipahami abekna. Langkui cak-ocak senyanyia. Reng orang genika akan teburun alas setadek akalah. Sengatawe papun apa perak dari naluri nama loloh. Nanging genika selamala antetiaki ancora abena tibi. Palang reng orang genika. Reng orang genika norok jalan seele beti kain. Polana tero olia pese. Reng orang genika nyono kacelot sebuduk. Pada sarang William. Benreng orang genika jugan epa ancor pola na abronta akatikora. Ebek to sampian apesta ada deeren. Pandengareng orang genika yantara na sampian mangalenyer. Ebek reng orang genika terbeka panadena. Tadok malona. Ben perak marluaki abena tibi. Reng orang genika akati ondum sekebet angin. Nanging tak meretang ojon. Reng orang genika jugan akati kak bungkaan seta abue. Mas ke tepak na mo se mawak buon. Kak bungkan se ampon etebu ramuk na ben ampon mate. Akati ombok se cek raja na etasek se keluar kapuk. Sampanika jugan reng orang genika ngelbuk keluar kon lelakon se mato dusen. Reng orang genika akati burun alas se ajalan san kasanaki. Tak epangki tojuan na. Sebi Allah ampon isi diaikan dengan ebat tengah. Se paling na koe kangkui selanjenga. Henuk. Toronan na Adam sikapeng petok. Ki dimin oning anu buatak ki parkara reng orang genika. Caepon heno. Abes, pangeran rabua sarang malaikate sesoce seabun-ebun. Ka angkwe ahakimi sekabiana oreng. Pangeran ngokoma reng orang jahat polana kon lalakona sepecet. Ben salerana ngokoma orang setusa benteraka. Polana cak-ocak penyiaan sekeluar dari bibir. Reng orang genika ros terusan asedian benyalaki orang lain. Odi menorot pangatero na sedusa. Asabal parkara abak na tibi. Ben ajilat orang pola na tero nyari keuntungan. Nanging tantretan sekakase. Kaya muti. Papun apa seki dimin ede buaki sul rasul Gusti Isa Almasih. Sul rasul genika apareng oning kaadek kasampian. Jok mun para akhir cuman. Bekal beda orang-orang sebi nyebi sampian. Engki panika orang-orang seodik menorot pangatero na sedusa. Reng orang genika sedeti sabab be orang acah pecah. Reng orang genika tak eko bahasai arona Allah. Nanging eko bahasai pangatero na tabiat sederi tunya. Nanging sampian tan teretan. Terus pebekus odina sampian adesar parcajana sampian ka Isa Almasih. Imana sampian genika sece socena. Sebetara genika. Terus adung akalaban ko bahasana arona Allah. Ben terus odi edalim naungan na teresna na Allah. Saabita sampian anante ramate Gusti Isa Almasih, semarengna sampian odi seselerasa ben langkeng. Mongku kareng orang seki mang-mang panggaliana, sampian kotuno tuaki belas ase. Tajok pakeluar orang dari apoi, mi oleh selamat. Kareng orang lainna, sampian kotuno tuaki belas ase, ben etoro e parasaan taku. Nanging kabeci reng orang seeko tore bi pangaterona situsa. Kabeci kantos kabi kelampina. Allah sesangkup aja gesop aja sampian tak geger. Ben sesangkup abekta sampian ka ajunan na simulja. Kalaban kumpira ben tadek calena. Salera na genika Allah sesetong tadek pole. Penyelamat sampian ben kaulah sadaja lebat Gusti Isa Almasih. Salera na genika Allah simulja. Aku koba sabade hormat mulai dari ki timin. Kantos semangken ben salancenga. Amin.